Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang anak berkewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya, menyenangkan orang tuanya, membahagiakan orang tuanya, walaupun orang tuanya bisa jadi kurang begitu perhatian atau bahkan tidak sayang kepada anaknya. Namun, itu tidak menjadi alasan bagi anaknya untuk tidak berbakti kepada orang tuanya, karena Allah SWT telah berfirman, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Kalaupun kedua orang tuamu memaksamu, berusaha sekeras tenaganya untuk agar engkau kufur kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kalian patuhi keinginan kedua orang tuamu. Namun walaupun itu terjadi sedemikian rupa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Bergaulah mereka selama hidup dunia ini dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Alias, kita tetap diwajibkan untuk berbakti kepadanya. Sehingga tidak ada alasan bagi Anda untuk mengatakan bahwa orang tuanya tidak pernah sayang, maka saya juga tidak sayang. Tidak demikian, karena ini dua kewajiban yang berbeda. Kalaupun orang tua Anda terjerumus dalam dosa, bukan berarti itu alasan bagi Anda untuk ikut berbuat dalam dosa yang serupa. Perbuatan mungkar tidaklah dilawan, tidaklah diselesaikan dengan kemungkaran. Rusaknya hubungan silaturahmi oleh perbuatan orang tua bukan berarti alasan bagi Anda untuk ikut merusak hubungan silaturahmi pula. Bahkan sebaliknya, Anda sebagai anak punya kewajiban untuk mengupayakan bagaimana agar hubungan kekeluargaan tersebut menjadi harmonis. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi', walakin al wasil man yasilu rahimahu idza quti'." Tidaklah orang yang dikatakan orang yang benar-benar bersilaturahmi itu adalah orang yang membalas tali asih dari karib kerabatnya. Namun sebaliknya, orang yang dikatakan benar-benar menyambung tali silaturahmi adalah orang yang terus berusaha menyambung hubungan kekerabatan silaturahmi dengan orang-orang yang telah sadar, orang-orang yang dengan sengaja berusaha memutus hubungan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.